حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Al-Amin Semampir yang kita cintai ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang upaya-upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ujian, cobaan, siksaan, hinaan dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu datang pertolongan Allah, yaitu Islamnya paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi di ketiga kaum muslimin dalam kesulitan seperti itu, Allah telah memberi hidayah kepada dua singa. Singa yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan beliau dijuluki Asadullah, singanya Allah. Singa yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah masuk Islamnya? Mari kita baca bersama. خلال هذه الجو بهيوم الظلم والعدوان ظهر ضوء الطريق. Ketika kaum muslimin dalam keadaan terzalimi, datanglah cahaya, datanglah jalan. Huwa Islamu Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Aslama fi awakhiris sana as-sadisa minan nubuwah. Masuk Islam di akhir-akhir tahun ke-6 masa kenabian. Berarti umurnya Nabi 46 tahun. Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam 6 tahun berikutnya. Ketika Nabi umur 46 tahun. Wal aghlab annahu aslam fi syahr Dzulhijjah. Mayoritas ulama mengatakan beliau masuk Islam pada bulan Dzulhijjah. Bulan haji. Sababu islamihi, sebab keislamannya Hamzah. Anna Aba Jahal marra bi Rasulillah yawman 'inda As-Safa fa adahu wa nala minhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu thumma darabahu Abu Jahal bihajar fi ra'sihi fashajjahu hatta nazafa minhu ad-dam. Sebab masuk Islamnya Hamzah adalah suatu saat Rasulullah ada di Bukit Safa. Kemudian Abu Jahal lewat di situ dan bertemu sama Rasulullah di Bukit Safa. Maka Abu Jahal seperti kebiasaannya menyakiti Nabi, menghina Nabi. Tapi Rasulullah diam. Rasulullah tidak membalas sedikit pun hinaan tersebut. Fadaraba Abu Jahal, fadarabahu Abu Jahal. Abu Jahal memukul Rasulullah bihajar, memakai batu. Dia ngambil batu, dipukulkan ke kepala Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashajjau, sehingga melukai kepala Rasulullah. Wa nazafa minhu dam, sampai keluar darah, mengalir darah dari kepalanya Rasulullah. Setelah memukul Rasul sampai Rasulullah berdarah-darah seperti itu, thumman sarafa anhu ila nadi Quraisy indal Ka'bah. Setelah itu Abu Jahal berangkat ke teman-temannya, ke pertemuan perkumpulan yang biasa mereka lakukan di sekitar Ka'bah, dan bercerita, aku telah melukai Muhammad dan seterusnya. Bangga dengan apa yang ia lakukan. Dia bertemu dengan teman-teman yang ada di Ka'bah. Fajalah sama ahum, duduk-duduk bareng orang-orang kafir lainnya. Wa kanat maulatu li Abdillah ibn Jud'an fi maskan laha ala safa taradhalik. Kebetulan apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh seorang budak wanita. Budak wanitanya Abdullah bin Jud'an. Ya, Abdullah bin Jud'an ini budaknya wanita melihat Rasulullah dipukul berdarah-darah oleh Abu Jahal di Safah. Wa aqbala Hamzah min al-Qanas mutawashshihan qausahu. Dalam kondisi seperti itu, ini budak wanita ini melihat Hamzah pulang dari berburu menenteng panahnya. Menenteng apa? Busurnya habis berburu. Maka kebetulan fa akhbarathu al-maulatu bima ra'at min Abi Jahal. Dikasih tahu, wahai Hamzah, sungguhnya ponakanmu dilukai, ya, kepalanya sampai berdarah-darah dilakukan oleh Abu Jahal di Safa dan aku melihatnya sendiri. Fakhudhiba Hamzah. Hamzah marah besar. Padahal pada waktu itu Hamzah kafir. Hamzah penyembah berhala. Tapi ketika mendengar ponakannya diperlakukan seperti itu, langsung marah besar. Wa kana azufatan fi Quraisy. Dan pada waktu itu Hamzah adalah seorang pemuda yang gagah, pemuda yang keras, pemuda yang kuat. Wa asyaddahu, yang kuat sekali di Hamzah ini. Lam yakif li ahadin, ya, maka fakharaja yas'a, mohon maaf, fakharaja yas'a, akhirnya berangkatlah segera bergegas menuju gerombolannya Abu Jahal tersebut. Kemudian mendatangi Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'sihi. Tahu ya, Hamzah tahu kebiasaannya Abu Jahal ada di mana, tahu. Maka Hamzah enggak pakai menemui Rasulullah, langsung menuju Masjid Al-Haram. Qama ala ra'sihi. Hamzah berdiri di atas kepalanya si Abu Jahal dan mengatakan, ya musaffir sitta, tastum ibna ahi wa ana ala dinihi. Hei Abu Jahal, apakah kamu menghina keponakanku sedangkan aku ada di atas agamanya? Bagaimana engkau mencela, melukai keponakanku padahal aku ini mengikuti agamanya? Kok berani kamu memukuli ponakan? Thumma dharabahu bil qaus fasajjau sujjan munkara. Kemudian dipukuli sama Hamzah pakai busur ini dengan pukulan yang sampai berdarah-darah. Ya, ditunjuki sama Hamzah, si Abu Jahal ini. Kalau dipukuli kan masih biasa, ditunjuki sama Hamzah. Fasaru rijalun min bani Mahzum. Maka lelaki dari bani Mahzum, yaitu baninya siapa? Abu Jahal, ingin membela Abu Jahal. Mereka langsung mendatangi Hamzah dan ingin mengeroyok Hamzah. Tapi kelihat seperti itu, saru Banu Hashim. Banu Hashim enggak terima. Banu Hashim itu siapa? Banunya Hamzah, banunya Rasulullah. Hampir terjadi pertikaian dua keluarga besar ini. Faqala Abu Jahal, di saat dua suku mau berantem ini, Abu Jahal berkata, da'u Abu Ammar. Sudah, biarkan Hamzah ini. Hamzah itu namanya Abu Ammar. Biarkan Abu Ammar, dia melakukan itu karena aku telah melukai keponakannya. Jangan dibalas, itu memang salahku, gitu loh, kata Abu Jahal. Ngakui kalau dia salah. Setelah itu mikir Hamzah ini, waktu di rumah itu mikir, kenapa ya saya tadi kok ngomong gitu di depannya Abu Jahal, padahal aku kan belum masuk Islam. Tujuannya itu manas-manasi doang gitu, biar sakit hati si siapa namanya Abu Jahal, kenapa kok kamu berani melukai ponakanku? Wong aku itu ibu aku tak ikut agamanya. Setelah dipikir pulang-pulang itu dia mikir, saya kan belum masuk Islam kok ngomong gitu tadi itu. Tapi jadi masuk Islam sungguhan, ya. Akhirnya jadi masuk Islam semua. Tsumma sarahallahu sadrahu fastamsaka bil urwatil wuthqa. Allah lapangkan dadanya Hamzah, dia memegang tali yang kuat dan dia bangga dengan keislamannya dan kaum muslimin bangga dengan keberadaannya. Dan nanti Hamzah gugur dalam perang Uhud. Dia pendekar dalam perang Badar. Ya, banyak membunuh orang-orang kafir, banyak yang sakit hati, diincar ketika perang Uhud dengan cara licik, menyuruh seorang budak untuk apa? Iya, mengintai dan melukai. Nanti ada kisahnya sendiri, wafatnya singa Allah. Itu. Lah Hamzah ini satu orang seperti 1000 orang, atau seperti 10 orang, atau seperti 100 orang. Islamnya ini membuat senang kaum muslimin. Wa khala hadzal jau al-mulabbad bi humiz zulm wal udwan adha'a birikin barakin akhar. Barak itu kilat. Di saat cuaca ini penuh dengan mendung, datang kilat baru, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selang 3 hari. Tidak waktu lama. 3 hari Hamzah masuk Islam, 3 hari berikutnya yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu enggak heran. Karena Rasulullah selalu berdoa atau sering berdoa atau mendoakan, Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara 2 orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal bin Hisham. Dan ternyata yang lebih dicintai Allah adalah siapa? Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab ini bengis. Pokoknya kalau dengar orang masuk Islam, didatangi, disakiti, dilukai, dibukuli. Umar bin Khattab ini sampai diceritakan dalam riwayat, dan sering saya sampaikan riwayat ini, ketika zaman-zaman siksaan, aniaya, pendoliman, Rasulullah memerintahkan sahabat hijrah ke mana? Habasyah. Kemarin saya ceritakan itu, betul kan? Ada sepasang suami istri, dia berangkat berdua, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan kafir Quraisy. Jangankan di jalan ketahuan kafir Quraisy, wong sudah sampai di tempatnya saja di Habasyah, mereka ngutus delegasi untuk apa? Untuk mengembalikan, apalagi di jalan bisa diseret ya. Maka berangkatlah 2 pasang sahabat Nabi dan sahabiat ini, berangkat pelan-pelan, jangan sampai ketahuan kafir Quraisy. Berangkat menyelamatkan agamanya. Di tengah perjalanan sang suami mengatakan, wahai istriku, diamlah di sini, aku ingin menyelesaikan beberapa hajat urusanku. Maka sang istri duduk di situ sambil lihat kanan, lihat kiri, takut dilihat oleh apa? Orang Quraisy. Di saat seperti itu muncul Umar bin Khattab. Yang muncul itu bukan kelinci, bukan kucing, singa. Wagen, siapa namanya? Wanita ini, sahabat ini. Ya. Kalau enggak salah Ummu Abdillah namanya. Lupa nama aslinya, kunianya Ummu Abdillah. Ketika melihat Umar ketakutan dia. Tiba-tiba Umar datang dan dilihat wanita ini, dan Umar mengatakan, "Ya Ummu Abdillah, halil intilaq?" "Hei Ummu Abdillah, apakah kau akan pergi juga?" Maka Ummu Abdillah mengiyakan, "Insyaallah," namanya insyaallah Ummu Abdillah, insyaallah. Maka wanita tersebut, istrinya sahabat tadi, mengatakan, "Na'am. Kami akan keluar dari negeri ini. Kalian telah menyiksa kami, kalian telah menganiaya kami, mendolimi kami. Biarkan kami keluar dari negeri ini menuju bumi Allah yang lain. Menuju bumi Allah yang lain, kami menyembah Allah di bumi yang lain. Tolong jangan ganggu kami lagi." Di saat seperti itu kelihatan Umar sedih gitu. Di saat seperti itu Umar kelihatan sedih. Dan Umar mengatakan, "Sahibakumullah. Semoga Allah menyertai perjalananmu." Terus Umar pergi. Terus datang sang suami. Sang istri heran, kok bisa Umar jadi seperti itu? Gak seperti biasanya. Maka sang istri ngomong sama suaminya, "Wahai suamiku, wallahi seandainya saja kamu tadi melihat apa yang aku lihat. Wallahi aku bertemu dengan Umar bin Khattab dan aku melihat ada kelembutan dalam dirinya yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya." Apa kata suaminya? "Apakah kamu menyangka dia akan masuk Islam? Apakah dari ucapanmu itu kamu berharap dan kamu menyangka suatu saat dia masuk Islam?" Kata suami, kata istrinya, "Iya, aku berharap dan aku optimis suatu saat dia akan masuk Islam. Karena aku menjumpai kelemah lembutan seakan-akan dia menyayangkan kepergian kita. Saya berharap dia itu masuk Islam suatu saat nanti." Apa kata suaminya? "Wallahi tidak akan masuk Umar bin Khattab ke Islam sampai masuk Islam keledainya Khattab. Wallahi Umar bin Khattab gak akan masuk Islam sampai khimarnya Khattab masuk Islam." Bisa gak khimar masuk Islam? Khimar itu abladil hayawan, sedungu-dungunya hewan. Makanya dalam orang Arab itu kalau menggambarkan kedunguan itu digambarkan dengan apa? Khimar. Bahkan Al-Quran, kamathalil khimari yahmilu asfara, seperti khimar yang di atasnya ada buku-buku, ada kitab-kitab, gak bisa baca, gak bermanfaat, seperti keledai. Itu menunjukkan saking putus asanya sahabat ini melihat kekejaman Umar, melihat bengisnya Umar, sampai-sampai ketika istrinya ngomong kayak gitu, ini sahabat mengatakan gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Kalau keledainya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lah itu mungkin itu Umar masuk Islam. Berarti saking gak mungkinnya gitu loh, saking mustahilnya, ketemu dari mana Umar masuk Islam itu. Seperti perkataan dalam Al-Quran, sampai seandainya unta itu bisa masuk ke lubang jarum, baru Umar bin Khattab masuk Islam. Seakan-akan gitu, maksudnya enggak? Artinya menggambarkan kemustahilan. Enggak mungkin. Itu kan menunjukkan saking bengisnya Umar, saking enggak mungkinnya gitu lah. Tapi Rasulullah tidak pernah memutus dan menutup pintu hidayah. Di antara cirinya Rasulullah itu pemaaf. Selalu mendoakan. Suatu ketika, ini kisah lain ya, kita keluar dari materi sebentar, rekreasi ke tempat lain nanti kembali. Abu Hurairah itu berusaha untuk mendakwai ibunya. Dibacakan dalil Al-Quran bahwa Rasulullah itu Rasul, diberi dalil, diberi nasihat yang bagus-bagus, tetap gak mau masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah, Ummu Abi Hurairah, gak mau masuk Islam. Terus tidak sampai nangis-nangis, "Ayo mak masuk Islam mak." Tetap gak mau masuk Islam. Bahkan berbicara jelek tentang Rasulullah, menghina-hina Rasulullah, ibunya itu. Sedih Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah terkenal anak yang berbakti sama orang tuanya. Sedih Abu Hurairah itu berjalan menuju Nabi nangis. "Ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Aku mendakwai ibuku, aku ajak dia masuk Islam. Tapi dia enggak masuk Islam dan berbicara jelek tentangmu ya Rasulullah. Dia telah mengolok-olok dirimu ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, doakan ibuku ya Rasulullah." Rasulullah enggak mengatakan, "Enak aja habis ngolok-olok aku kok tak dongakan emoh." Nabi enggak seperti itu. Nabi berdoa, "Allahummahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Setelah itu Abu Hurairah pulang. Ketika Abu Hurairah pulang dari depan rumah, Abu Hurairah mendengar kemericiknya orang mandi. Kemericik suara air mandi. Sebentar dulu. Setelah itu uminya keluar memakai baju lengkap, baju panjang. Terus Abu Hurairah masuk dan ibunya keluar menemui Abu Hurairah dan ibunya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Orang itu kadang berubah, kadang orang itu berubah bukan dengan dalil kita. Kadang orang itu berubah dengan doa kita. Maka jangan remehkan doa. Ada ustaz ngomong sampai muru-muru, mulutnya enggak bisa, tapi dengan doa bisa. Maka jangan remehkan doa. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab itu masuk Islam? Dan Rasul tidak mendendam. Rasul tidak menutup pintu itu. Selalu didoakan Rasulullah. "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang. Kalau enggak Umar bin Khattab, Abu Jahal." Terus didoakan Nabi. Maka kita enggak boleh berputus asa dari membuka pintu hidayah untuk orang lain. Enggak boleh kita tutup ke ente salah sampai yaumil kiamat ente salah, enggak boleh. Seorang dai harus punya sifat rahmah, penyayang kepada orang yang didakwainya. Enggak boleh dendam, ya. Kemudian selanjutnya. Jadi itu menggambarkan tentang apa? Ketidakmungkinannya gitu loh. Umar masuk Islam. Ternyata terus didoakan Nabi. Suatu saat banyak hadis-hadis cerita-cerita dhaif ya seputar masuk Islamnya siapa? Umar ya. Tapi saya bacakan nanti saya akan tahu bahwa ini sebagian didhaifkan ulama. Nah, ini banyak versi di antaranya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah masuk ke Masjidil Haram. Ya. Saya baca dulu. Annau iltaja lailatan ilal mabit kharija baiti faja'il haram. Suatu saat Umar bin Khattab itu pergi ke Masjidil Haram. Saya perhatikan, perhatikan. Orang kafir Quraisy pada waktu itu menamai Masjidil Haram apa enggak? Pada waktu itu orang kan belum ada yang berani sholat di situ. Para sahabat-sahabat kan gak ada yang berani. Pengen dipukuli sama kafir Quraisy. Tapi namanya sudah apa? Namanya sudah masjid. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Orang kalau enggak paham mikir, mana ada orang Yahudi sama Nasrani mendirikan masjid? Kan gitu pikirannya. Paham enggak maksud saya? Masjid itu maksudnya apa sih? Tempat orang sujud, tempat orang ibadah. Di antara dalil lagi, tolong diperhatikan. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Ya, linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan malam hari hambanya yaitu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menamai Masjidil Aqsa. Padahal pada waktu itu sudah ada masjid enggak? Pada waktu itu jangankan Masjidil Aqsa, Madinah saja belum ditaklukkan. Antum paham enggak maksud saya? Berarti pada waktu itu Baitul Maqdis dipegang siapa? Romawi. Antum paham maksud saya? Masih Romawi belum ada orang sholat di sana seperti sholatnya kita. Bisa dipahami ya? Karena pada waktu itu masih dipegang Romawi, bahkan Palestina ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Tetapi Al-Quran sudah menamainya dengan apa tadi? Masjid. Karena masjid itu maknanya seperti yang saya sampaikan tadi. Paham ya maksud saya? Tempat digunakan untuk beribadah. Makanya kalau ada yang bertanya, mana sih kuil Sulaiman yang dicari-cari Israel itu, Yahudi itu? Kuil Sulaiman ya Aqsa itu. Paham gak maksud saya? Saya mau tanya, dulu Nabi Sulaiman ketika beribadah di mana? Ya di situ itu, di Masjidil Aqsa. Dulu Nabi Zakaria, Nabi Siti Maryam, Nabi Isa, Nabi Yahya berdoa di mana? Ya di Masjidil Aqsa itu. Wong itu bukan miliknya kita saja sejak zaman para nabi dulu. Tapi sudah dinamai apa tadi? Masjid, padahal umat Islam belum sampai ke sana pada waktu itu, masih dikuasai orang-orang Kristen kan gitu kan. Bisa dipaham maksud saya? Nah, kembali ke materi. Jadi pada waktu itu orang kafir Quraisy pun menamainya dengan nama apa? Masjid, tempat orang beribadah di situ, tempat orang itu. Bisa dipahami nggih? Oke. Umar bin Khattab pergi ke Masjidil Haram. Dia masuk ke Sitril Ka'bah, masuk ke kemulnya Ka'bah itu. Sitr itu hijabnya Ka'bah. Pada waktu itu Rasulullah berdiri sholat di situ. Umar bersembunyi. Umar pengen mendengar gitu loh. Jadi Rasulullah sholat di situ, Umar menyelinap pengen dengarkan. Waqat istaftaha suratul haqqah, al-haqqah mal-haqqah wa madar. Al-haqqah, surat al-haqqah. Wajala Umar yastami ilal Quran. Rasulullah baca surat Al-Haqqah didengarkan sama Umar bin Khattab. Maka Umar ini terkagum-kagum dengan yang dibaca Nabi itu. Soalnya dia wong Arab. Ngerti keindahan bahasa Arab, ngerti sastra Arab, ngerti ketinggian bahasa. Maka kata Umar, ketika mendengarkan ayat-ayat dibacakan tadi, Umar mengatakan, wallahi wasyair, demi Allah Muhammad ini penyair, omongannya indah. Kamaqalat Quraisy, benar orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad penyair, bahasanya tinggi sekali. Di saat Umar nganggit di hatinya seperti itu, ngerti nganggit ya? Ketika Umar berbicara dengan hatinya seperti itu, benar penyair. Tiba-tiba ayat yang dibaca Nabi itu, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Sesuai dengan apa? Kerentek-kerentek hatinya tadi itu. Kan sedang dirasani dalam hatinya Umar, penyair. Tiba-tiba ayatnya pas. Sungguhnya ini adalah ucapan dari utusan Allah yang mulia, maksudnya Jibril. Wa ma huwa biqauli sya'ir, ini bukanlah perkataannya penyair. Qalilan ma tu'min, hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Akhirnya Umar setelah itu berubah. Oh, berarti bukan penyair. Kahin. Kahin. Apa kahin? Kahin dukun, tukang tenung. Dari kan apa di tempat sampean? Kahin bukan tukang tenung. Tukang tenung itu penyihir. Kalau kahin itu apa? Dukun. Lebih tepatnya kahin diartikan dukun. Diterjemah diartikan apa? Tukang tenung. Tenung penyihir kan? Tenung itu sandret itu? Enggak, itu keliru. Terjemahnya kurang tepat. Yang benar apa? Yang benar dukun. Kalau tukang tenung itu berarti penyihir. Ya. Saya ulangi. Setelah penyair selesai tadi, terus dia nganggit lagi di hatinya. Jangan-jangan dukun Muhammad ini. Kok omongannya bisa menyihir orang atau bisa menipu orang? Langsung firman Allah mengatakan, "Wala biqauli kahin." Ya, diomongkan Muhammad ini bukan ucapannya dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Turun dari Rabb semesta alam. Semenjak kejadian itu, karena cocok di dalam apa? Hatinya, kok dijawab langsung kontan. Fawaqa'al Islamu fi qalbi. Kata Umar, semenjak itu masuk dalam hatiku, neresep Islam. Aku sudah mulai ada getaran. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Tarikh Umar bin Khattab. Itu salah satu. Ada lagi kisah yang tenar, yang masyhur, bahwa Umar bin Khattab ini kharaja yawman mutawashihan saifahu yuridul qada ala nabi. Umar menenteng pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Di tengah jalan beliau ketemu Nu'aim bin Abdullah dan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah dan seorang laki-laki dari Bani Mahzum. Terus ditanya, "Aina ta'mut ya Umar? Eh, bimana aina tadhhab ya Umar? Umar, mau ke mana ente ini? Bawa pedang. Uritu aqtul Muhammad. Aku ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka tiga orang ini berkata, ya tiga orang ya. Nu'aim, rajul Bani Zahra dan rajul Bani Mahzum, ya tiga orang. Tiga orang ini berkata, "Kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zuhra? Waqad qatalta Muhammadan." Kok kamu berani membunuh Muhammad? Apa kamu merasa aman dari Bani Hashim? Bani Hashim itu siapa? Baninya Rasulullah. Dan apa kamu merasa aman dari Bani Zuhra? Zuhra itu sukunya istrinya Abdullah, ibunya Nabi. Siapa namanya? Rasulullah kan punya dua orang tua, atau bapak dan ibu. Kalau bapaknya dari Bani Hashim, ibunya dari, dulu kan ikatannya kuat. Pokoknya sama Bani Hashim, gak peduli kafir apa gak kafir, dibela. Contohnya Hamzah tadi, gak mau ponakannya diganggu. Abu Thalib sampai mati kafir, tapi gak mau Rasulullah tertusuk duri, gak mau. Saking sayangnya sama ponakan, nasabnya itu sangat sangat menjunjung tinggi nasab. Paham ya? Makanya nanti dalam pemboikotan, semua Bani Hashim, Bani Muthalib diboikot, yang kafir maupun yang Muslim, karena semua membela Nabi. Nah, besok saya ceritakan. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin itu pemboikotan itu. Ceritanya menyedihkan. Akhirnya tiga orang ini mengatakan, apakah kamu merasa aman kok berani membunuh Muhammad? Di sana ada Bani Hashim yang banyak, di sana ada Bani Zuhra atau Bani Zahra atau Zuhra. Faqallahu Umar, ma'araka illa qad sabauta. Jangan-jangan kalian ini sudah murtad. Maksudnya ikut-ikut agamanya Muhammad. Jangan-jangan kalian ini sudah ikut agamanya Muhammad. Wa tarakta dinaka alladhi kunta alaihi. Dan kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Dijawab sama orang itu, afala adulluka alal ajab ya Umar. Hei Umar, kamu jangan mikiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau enggak saya kasih kabar yang lebih membuat kamu terkaget-kaget? Apa itu? Saudarimu dan iparmu sedang masuk Islam. Kok mau ngurusin saya, mau ngurusin Muhammad? Dulurmu dhewe murtad. Murtad dari agama apa? Nenek moyang. Maka Umar marah. Ya, langsung berangkat menuju rumah saudarinya. Saudarinya Umar namanya siapa? Enggak dijelaskan di situ. Insyaallah namanya Fatimah binti Khattab. Lah, iparnya siapa namanya? Hah? Apa? Khattab, Khattab bapak sampean ngene kok. Hah? Iparnya itu insyaallah namanya yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya Umar ketika hampir wafat hanya satu yang enggak ditunjuk jadi tim surah. Paham maksudnya? Tim surah itu kan yang dijamin masuk surga semuanya. Jadi pada waktu Umar hampir wafat itu yang dijamin masuk surga masih sisa 7. Yang sudah mati, yang sudah wafat Abu Bakar, Umar hampir wafat, terus Abu Baidah bin Jarrah sudah wafat, berarti tinggal 7. Tapi 7 ini ketika Umar wafat, ayo ya Umar, istahlif, wahai khalifah, tolong segera tunjuk siapa jadi khalifah. Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah Ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Paham gak maksudnya? Dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini yang ditunjuk Umar menggantikan Khalid bin Walid. Dulu saya ceritakan itu kan, sudah bolak-balik saya ceritakan. Cinta luar biasa, Umar ini sama Abu Ubaidah itu hormat. Dan memang karena kenapa kok yang dipilih Umar ini Abu Ubaidah bin Jarrah? Karena Umar pernah dengar Rasulullah berkata, aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Umat manusia yang paling terpercaya, paling amanah dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya kata Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya langsung aku tunjuk dia jadi apa? Khalifah. Tapi dia sudah wafat. Beliau kena penyakit wabah apa? Taun. Bukan corona belum ada. Ah, sehingga waktu Umar wafat itu hampir wafat masih ada 7. 7 ini siapa saja? Perhatikan. 7 ini adalah Abu Bakar. Kenapa saya terangkan ini? Karena ada kaitannya sama iparnya tadi itu loh. 7 itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Tapi kata Umar, karena Abu Ubaidah sudah wafat, maka aku tunjuk saja 6 orang yang mana ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Sa'id gak dimasukkan. Kenapa? Karena Sa'id itu keluarganya. Umar gak mau nepotisme. Bahkan Umar mengatakan, saya berharap tidak ada keluargaku yang mengurusi urusannya kaum muslimin. Saking waraknya Umar bin Khattab. Ya, dan Umar mengatakan Abdullah bin Umar tidak punya hak sama sekali atas perkara ini. Ah, itu ini apa namanya? Iparnya Umar ini. Nah, kita baca. Maka berangkat Umar bin Khattab menuju rumah siapa tadi? Adiknya. Ya, saudarinya dan iparnya. Ternyata di situ ada Khobab bin Art. Khobab bin Art itu ada di rumahnya adiknya atau saudarinya Umar bin Khattab sedang membacakan Al-Quran untuk 2 orang ini, yaitu adiknya Umar Khattab dan iparnya. Mungkin diutus Nabi atau ya apa, wallahu alam, untuk membaca Quran. Ini menunjukkan dalil bahwa Khobab bin Ath lebih apa? Lebih fasih, lebih ngerti gitu loh, sehingga disuruh ngajari. Wa kana yahtalifu ilaihi ma yakru falamma sami Khobab, ketika mendengarkan Khobab mendengarkan bahwa ada Umar datang, langsung bersembunyi nih Khobab ini. Khobab bin Ath termasuk sahabat yang lemah. Ya. Kemudian Fatimah, iya Fatimah disebutkan di sini namanya. Ya, disebutkan namanya ya. Betul? Fatimah, ya adiknya atau saudarinya Umar itu menutupi mushaf. Kitab itu lah, ditutupi biar enggak kelihatan Umar. Terus Khobab bin Ad itu sembunyi. Setelah itu masuklah Umar. Bunyi apa tadi yang aku dengar? Tadi aku mendengarkan suara-suara di sini. Mana itu? Kitab itu. Mana suara yang kalian baca tadi itu? Maka dua adiknya yaitu suami istri mengatakan, "Ma ada hadisan tahaddatsna bainana." Enggak ada, kita cuma ngobrol bareng berdua doang. Kita cuma ngobrol bareng gitu aja. Fala'allakum qad sabautuma. Jangan-jangan kamu berdua ini sudah murtad dari agama nenek moyang. Kemudian iparnya mengatakan, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi in kana al-haqqu fi ghairi dinika." Hei Umar, bagaimana seandainya kebenaran ternyata ada di selain agamamu? Fawathaba Umar ala khatanatihi fawatawatan syadida. Langsung iparnya itu ditunjuk, diinjek sama Umar bin Khattab. Diinjek kan berarti kan kepalanya di mana? Diinjek sama Umar bin Khattab. Ya. Faja'at ukhtuhu, maka datang sang istri mengangkat suaminya karena dibanting sama siapa tadi? Ya, ini pengis temenan nih Umar. Dulure dikonono apalagi wong liya. Ya. Akhirnya istrinya datang menulungi siapa? Suaminya, terus diangkat, dipapah. Kemudian di apa itu? Di sebentar ya. Nah, diusap apa namanya darah yang ada di kepalanya saudarinya tadi. Faqalat wa yadhbah, marah ini sang adik. Adiknya marah dan mengatakan, "Ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Us, daripada sama-sama tahu, ngaku sekalian aja terang-terangan. Apalah apa nek aku masuk Islam? Dan aku yakin agamamu salah. Apakah agamaku benar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung tempeleng pang kepalanya adiknya. Tempeleng sama Umar sampai apa? Bengkak. Ada di situ ya? Darahnya ngalir sampai. Darahnya ya, kita mukul orang aja belum tentu berdarah, ya kan? Waro'a ma biukhti minad dam. Ketika melihat perjerayan apa namanya? Darah di wajah sang adik, Umar ini nyesel. Wastahya dan malu. Terus Umar mengatakan, "Atuni hadzal kitab." Ya syukurin sih, delok kitab tak waca sih, delok gini. Apa maksudnya enggak? Wis pegel eh. Dukun murtad gak gelem ditempeleng tetap masuk, tetap enggak mau keluar Islam. Akhirnya pegel Umar dan mengatakan, "Atuni hadzal kitab." Ya sudah, mana sih kitabnya? Aku tak baca sendiri. Paham enggak maksudnya ya? Faqalat ukhtuhu innaka rijis. Enggak boleh. Innaka rijis, kamu itu orang kotor. La yamus illal mutahhirun, tidak boleh. Illal mutahharun, enggak boleh memegangnya kecuali orang suci. Maka mandilah kamu. Mandi. Setelah mandi dibaca kitab, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Taha sampai ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Terakhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Ma ahsana hadzal kalam." Alangkah bagusnya ucapan ini. Dulluni ala Muhammad. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Langsung ingin menemui Rasulullah, masuk Islam. Habis tempelengi tadi itu masuk Islam. Ya. Lah kisah ini ada yang mendhaifkan, didhaifkan oleh para ulama. Makanya Pak, ini kitab buat kelebihannya kitab ini Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini tertibnya, penyusunannya bagus sekali. Bahkan saya kita membaca di kitab-kitab lain, tapi susunannya enak, runut, enak gitu. Tapi ada kekurangannya. Kekurangan semua riwayat dia apa? Dimasukkan. Dan memang Sirah Nabawi itu memang gitu, kalau yang apa namanya enggak kita teliti, banyak riwayat-riwayat yang aneh-aneh. Makanya saya sampaikan, tapi tetap dikasih tahu ini didhaifkan para ulama. Paham enggak maksudnya? Makanya saya itu kalau di sini Rasulullah berkata kan, terus enggak ada rujukannya, kadang enggak saya baca. Karena kita takut menyampaikan hadis yang enggak ada rujukannya. Paling enggak kan ada di Tirmidzi, apa di Abu Dawud, kalau sudah enggak ada sama sekali, cuma sekedar, maka Rasulullah berkata, enggak ada ujukan hadis mana ini, meragukan, dan kita enggak boleh menyampaikan ke umat hadis yang enggak jelas. Gitu ya. Nah, ini saya ceritakan tapi didhaifkan atau sebagian ulama mendhaifkannya. Tapi masyhur, masyhur di kitab-kitab apa? Sejarah. Baik. Setelah itu Khobab tadi kan masih sembunyi di situ. Lihat apa namanya? Iparnya dipukul, diinjek, kemudian saudarinya ditempel. Khobab masih sembunyi kan. Ketika Umar ngomong, di mana Muhammad ini? Saya mau ke sana masuk Islam. Langsung keluar Khobab ini. Sudah aman maksudnya kan. Falamma sami'a Khobab qaula Umar kharaja minal bait. Langsung keluar Khobab ini. Dari tadi sembunyi. Langsung dia mengatakan, "Absyir ya Umar, kabar gembira untukmu wahai Umar. Fa inni arjaku wa inni arju an takuna da'watar rasulaka lailatul khamis." Bergembiralah kau Umar karena aku berharap kamulah yang dimaksud dalam doanya Nabi. Kami mendengar Rasul bersabda, "Ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua orang, salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, Abu Jahal, dan kelihatannya engkau Umar yang didoakan Nabi itu." Paham enggak maksudnya? Oh, tambah senang Umar bin Khattab ini. Ini berangkat Umar bin Khattab, berangkat ke mana? Fa akhadha Umar sayfahu, Umar langsung ngambil pedangnya. Kemudian berangkat menuju rumahnya Nabi di mana? Ayo sama sahabat. Kumpulnya di mana? Sudah kemarin saya sampaikan di Darul Arqam ya kan? Enggak tahu di sini diterangkan enggak Darul Arqam. Berangkat. Membawa pedang. Fa qama rajulun yandur min khilalil bab. Orang-orang di Darul Arqam itu datang Umar bawa pedang. Dilihat dari celah-celah pintu. Oh, Umar bin Khattab kok pedang bisa? Farawu mutawashihan, mutawashihan saif. Umar membawa pedang menuju ke arah Darul Arqam. Oh, penduduknya takut semuanya. Orang-orang satu rumah itu gelisah. Siapa Umar bawa pedang lagi? Fa'abara Rasulullah, dikasih kabar ke Rasulullah, fastama'ul qaum, fastajma'ul qaum. Ya, dikumpulkan orang-orang itu kumpul, faqala lahum Hamzah. Ada Hamzah di situ sama singa, singa sama singa. Hamzah berkata, "Malakum, kenapa kalian ketakutan? Kalau ada Umar, ada Umar. Di situ kelihatan Umar mau datang bawa pedang." Kata siapa? Hamzah, "Iftahu lahul bab." Sudah, bukakan pintu untuknya. "Fa in kana ja'a yuridul khair, badalnahu lahu." Kalau dia datang ingin kebaikan, kita berikan kebaikan untuknya. Wa ingkana jaa yuridu syarran qatalnahu bi sayfihi. Tapi kalau dia datang ke sini ingin kejelekan, wallahi aku bunuh dia pakai pedang dia sendiri. Berarti kan apa namanya? Enggak takut Hamzah dengan siapa? Kalau yang lain-lain mungkin takut, kalau Hamzah enggak takut. Kalau sampai dia ingin keributan di sini membawa pedangnya, wallahi saya akan bunuh dia dengan pedangnya dia sendiri. Paham maksudnya? Wa Rasulullah dakhilun yuha ilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ dan diberi wahyu. Fa kharaja ila Umar hatta laqiyahu fil hujrah. Maka keluarlah menuju Umar dan bertemu di kamar. Kemudian dalam ini diceritakan Rasulullah berkata, ya kayak ini juga enggak dijelaskan di sini riwayat siapa. Ya, enggak disebutkan riwayat siapa. Dan Rasulullah mengatakan, "Ama anta muntahiyan ya Umar, tidakkah engkau berhenti wahai Umar? Hatta yanzilullah bika minal khizzi wan nakal, sampai nanti Allah turunkan kepadamu kehinaan dan hukuman. Mana zala bil Walid bin Muhira, sebagaimana turun kepadamu Walid bin Muhira. Allahumma hada Umar, Allahumma izil Islam bi Umar. Ya Allah inilah Umar, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar." Faqala Umar, maka langsung Umar menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu annaka Rasulullah." Wa aslama, dia masuk Islam. Faqabbaru ahlud dar, langsung penduduk Darul Arqam mengatakan Allahu Akbar. Semuanya bertakbir dengan masuknya Umar. Ini Umar satu kayak orang seribu, kayak orang seratus. Saking senangnya kaum muslimin masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, ini rujukannya ya, kita rujukannya di kitab Tarikh Umar bin Khattab dan juga di Ibnu Hisham. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan Umar? Umar tidak mau Islamnya sembunyi-sembunyi. Seperti sahabat-sahabatnya kan sembunyi-sembunyi. Kalau enggak gitu, ketemu Umar dipukuli atau ketemu Abu Jahal dipukuli. Nah, Umar enggak mau. Akhirnya Umar mikir, siapa orang kafir Quraisy yang paling bengis permusuhannya itu siapa? Dipikir sama Umar. Karena dia ingin masuk Islam di depannya dia. Paham enggak? Kalau yang lain-lain kan, siapa yang paling bengis? Abu Jahal. Sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan Abu Jahal. Umar enggak mikirin, malah terbalik. Siapa yang paling bengis orang kafir Quraisy itu? Iling deh. Oh iya, yang paling bengis adalah Abu Jahal. Maka datang Umar bin Khattab ke rumahnya Abu Jahal. Tok tok tok tok, assalamualaikum. Bukan salam ya. Tok tok tok. Dibuka sama siapa tanya? Abu Jahal. Dibuka, ahlan wa marhaban akhil karim. Oh gak masalah. Ahlan wa marhaban, monggo monggo pinara, dulur dulur gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Marah, mau dibukul kok gede gak wani. Tutup pintu nih. Pintunya ditutup, jebrak. Qabbahakallah, kata dia. Semoga Allah menjelekkan dirimu. Nah, itu kalau coba yang ngomong bukan Umar, ditunjuk di tempat itu juga. Tapi mau ditunjuk kok podo gede nih. Akhirnya pintunya dibanting sama siapa? Abu Jahal. Qabbahakallah, pakai nama Allah. Semoga Allah menjelekkan dirimu. Wa qabbaha majita bihi, dan semoga Allah menjelekkan apa yang kamu bawa. Ditutup pintunya. Setelah itu Umar mikir, aku gak mau sembunyi-sembunyi masuk Islam. Umar mikir, siapa orang Quraisy yang paling cepat nek ngomong? Paling cepat nyebar berita sapa wong Quraisy ya, dicari sama Umar. Supaya cek cepat kabar nek aku Islam. Gak pakai sembunyi-sembunyi. Makanya dijuluki Al-Faruq, pembeda antara kekafiran dan keislaman. Maka dijuluki apa? Al-Faruq, sang pembeda. Maka Umar mikir-mikir, siapa orang kafir Quraisy yang paling cepat ngomongi, lambini dawa, yang cepat kalau nyampaikan apa? Berita. Paling cepat nyebar berita siapa? Iling Umar. Namanya siapa? Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Masuk datang. Hei Jamil, ana aslam tu, aku masuk Islam. Perhatikan, karena Umar sudah tahu bahwa Jamil orang yang paling cepat nyebarkan apa? Berita. Maka Umar datangi dia dan mengatakan, hei Jamil, ini kot aslam tu, aku masuk Islam, ikut agamanya Nabi Muhammad. Wallahi enggak pakai diomong, enggak pakai ngomong. Saya tadi kan mengatakan ini orang paling cepat nyebarkan berita, ya kan? Ketika Umar ngomong kayak gitu, dia enggak balas. Loh, bener tambar, enggak pakai. Langsung mencolot dia. Orang-orang Quraisy, langsung kontan. Orang-orang Quraisy, Umar masuk Islam. Langsung Umar di belakang nyomong, dia berdusta. Mohon maaf, itu tadi ngomong, hei orang-orang Quraisy, soba Umar. Umar telah apa? Soba itu murtad dari agamanya apa? Nenek moyang. Kadab, dia dusta. Aku tidak soba, tapi aku ini apa? Masuk Islam. Akhirnya orang-orang datang, nunjeki Umar bin Khattab. Berkumpul orang banyak, nunjeki. Dari pagi sampai matahari di atas kepala, podo keseli layan-layan kape. Soalnya gak kalah-kalah Umar bin Khattab ini. Dipukuli orang banyak. Ya, di sini diterangkan. Hatta qamati syams ala rusim, sampai kepala ada di atas, sampai matahari ada di atas kepala. Buahnya orang mukuli Umar Khattab. Memang Umar pengin seperti itu untuk menghapuskan dosa-dosanya yang dulu. Karena dulu dia suka nunjuki orang, sekarang enggak apa-apa aku ditunjuki. Ya. Bahkan Umar mengatakan, seandainya kalian sejumlah 300 orang pun aku siap pukuli orang banyak. Semenjak itu Islamnya Umar ini membawa kekuatan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi dahulu kami enggak ada yang berani sholat di Masjidil Haram. Sampai masuk Islamnya Umar bin Khattab, baru kita bisa sholat di Masjidil Haram. Dulu sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar masuk Islam itu, berani para sahabat sholat di Masjidil Haram. Nah ini menjadikan sedih nih. Orang kafir Quraisy sedih luar biasa karena kehilangan dua orang yang kuat. Yaitu siapa? Hamzah dan siapa? Abdullah. Jadi dengan cara hinaan, apa namanya, cacian gak berhasil. Dengan cara keras, siksaan, diseret, dipukul juga gak berhasil. Tambah banyak yang masuk Islam. Datang ke Abu Talib, bujuk Abu Talib juga gak berhasil. Kan gitu kan? Kemudian penyiksaan juga enggak berhasil. Akhirnya mikir, kafir Quraisy, kayaknya kita ini salah cara. penanganan tentang Muhammad ini salah cara. Akhirnya ada seorang kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah berkata, wa kana sayyidanin, tokohnya Quraisy. Utbah bin Rabi'ah ini, dia mendatangi majelisnya kafir Quraisy dan berkata, ya ma'syar Quraisy, ala akumu ila Muhammad faukallimhu fa'arud alaihi umuran la'allahu yakbal ba'daha wa nu'tihi iyaha sya'a wa yakuf anna. Perhatikan, hei orang-orang kafir Quraisy, kalau bisa biarkan saya datang ke Muhammad dan aku akan sampaikan ke dia, aku tawari dia hal-hal yang baik-baik dengan cara yang persuasif, dengan cara yang lembut, barangkali Muhammad mau berhenti dari dakwanya. Kan belum ada yang nyoba kayak gini. Paham enggak? Dari awal sudah hinaan, celaan, musuhan, siksaan. Akhirnya ini Utbah ini pintar orangnya. Tapi kafir. Tapi pintar. Ya. Dia kata orang kafir Quraisy, ya sudah, silakan dicoba. Barangkali dengan itu luluh hatinya mau menghentikan dakwanya. Datang Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah. Setelah di depan Rasulullah, maka Utbah berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kenapa kau anak saudara? Utbah bin Rabi'ah ini keturunannya Abdisyams. Dan Abdisyams itu anaknya Abdi Manaf. Dulu sudah saya sampaikan, Abdi Manaf punya anak banyak, diantaranya Muttalib, Hashim, siapa? Nawfal dan Abdisyams. Jangan dilupakan loh ya. Abdisyams ini melahirkan banyak orang, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Utsman bin Affan. Nah, makanya di sini kan masih ada sanak kerabat. Abdisyams sama Bani Hasyim sama-sama anaknya Abdi Manaf. Ya, jangan bingung ya. Harus diingat terus itu. Nah, makanya datang nih Utbah bin Rabi'ah, ya bena akhi, wahai keponakanku. In kunta innama turidu bima ji'ta bi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takun aktsarona malan. Kenapa sih kamu kok berdakwah yang seperti ini-ini gigi? Apa yang kamu kehendaki? Ya bena akhi innaka min nahaitu qad alimta min as-sitt wal ashira. Wahai ponakanku, kamu tahu sendiri kedudukanmu di tengah-tengah kami. Kamu orang yang punya nasab, kami menjulukimu Al-Amin. Kami dulu sangat menyayangimu. Kami dulu bangga dengan kamu. Kita semuanya percaya kamu orang terbaik di kota Makkah. Tapi sekarang kok jadi begini? Kamu lolokno patung-patung kami. Kamu cela agama kami. Kamu cela nenek moyang kami. Kamu cela berhala-berhala kami. Kenapa wahai ponakanku? Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Izinkanlah. Kata Rasulullah, kul ya Abul Walid, asma. Kul, katakan wahai Abul Walid, aku akan dengar. Maka Abul Walid berkata, Abul Walid itu maksudnya Utbah bin Rabi'ah. Punya anak namanya Walid, Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Nanti mati dalam perang Badar. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. In kunta innama turidu bimajita bimin hadal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharona malan. Kalau kamu ingin dengan dakwamu ini punya uang banyak, punya harta banyak, wis gini aja. Kita kafir Quraisy akan mengumpulkan harta kami, kita kasihkan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di kota Makkah. Kalau itu memang tujuanmu cari duit. Wa in kunta turidu bi syarafan, tapi kalau yang kau inginkan bukan duit tapi kedudukan, wallahi kami akan sepakat bahwa kau adalah sayyid kami. Sehingga kami tidak memutuskan perkara kecuali harus engkau yang memutuskan perkara. Tidak apa-apa ponakanku. Paham enggak maksudnya? Yang ketiga, wa in kunta turidu bihi malakan malaknaka alaina. Jika engkau ingin menjadi raja Mekah, kami sepakat, tidak apa-apa. Kami akan sepakat menjadikanmu raja. Tidak apa-apa. Dan seandainya ponakanku, kalau kamu itu ada sesuatu kelainan, kamu merasa dapat bisikan-bisikan aneh, kamu kena jin, tidak apa-apa. Akan kami datangkan tabib yang hebat untuk menyembuhkan penyakitmu. Karena bisa jadi menurut orang kafir Quraisy seperti itu, menurut kafir Quraisy. Orang kena wangsit gitu loh, terus nyeleneh gitu loh, dianggap gitu. Silakan, kalau mau kaya kami jadikan kau yang paling kaya. Kalau mau kedudukan kami sepakat menjadikanmu sayyid. Kalau kamu jadi raja, kami jadikan kamu raja. Kalau engkau merasa ada sakit dalam dirimu, akan kami datangkan tabib yang kuat untuk menyembuhkan penyakitmu. didengar sama Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang pintar dengarkan, mau mendengar. Jadi setelah disampaikan semuanya, kemudian apakah sudah wahai Abdul Walid? Maka dijawab sama Abdul Walid, sudah wahai ponakanku. Sekarang apa pendapatmu? Jadi berangkat tadi Abdul Walid ke Rasulullah. Sesudah ada di parlemen Quraisy, ada Abu Jahal di situ. Wahai orang-orang Quraisy, aku punya pendapat gini-gini. Kata Abu Jahal, ya silakan dicoba. Paham maksudnya ya? Nah ini teman-temannya tadi masih di tempat, masih menunggu, menunggu hasil lobby ini. Nah sekarang sudah selesai, disampaikan hajatnya, sudah selesai, maka giliran Rasulullah yang berkata, apakah sudah wahai Abdul Walid? Iya sudah wahai ponakanku. Tayyib, kalau begitu sekarang gantian, dengarkan aku. Aku mendengar wahai ponakanku. Dibaca sama Nabi. Nabi enggak jawab pakai omongan manusia. Nabi ngomong jawab pakai omongannya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Ngomong panjang lebar tadi itu dijawab sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun bashiran wa nadhira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Terus dibaca, didengarkan sama Abdul Walid. Abdul Walid mengatakan, wallahi tidak pernah aku mendengarkan ucapan sebagus ini. Tidak pernah aku mendengarkan ucapan sampai terpana melungu Abdul Walid. Dibacakan Rasul. Dan Rasul kalau membaca Quran paling merdu sedunia. Rasul kalau membaca Quran seperti turunnya dari langit. Merdu dibaca. Dari segimanapun maknanya, rangkaian katanya luar biasa. Nah kalau kita ya gak paham, gak ngerti bahasa Arab. Sampaian maksudnya. Akhirnya sampai surat sajdah, sampai sujud, Rasulullah sujud. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Abdul Walid, Qad sami'ta ya Abdul Walid, ma sami'ta. Wahai Abdul Walid, engkau sudah mendengar apa yang engkau dengar. Itulah pendapatku. Fa antadak, terserah kamu gimana. Ini dalil bahwa dakwah itu orientasinya bukan merebut kekuasaan. Seandainya orientasi dakwah itu merebut kekuasaan, oh kesempatan ini Nabi, ya sudah aku jadi raja saja, aku mau gak apa-apa. Nanti kalau jadi raja punya prajurit kan tinggal nyikati orang-orang gak setuju. Tapi gak dilakukan Nabi, karena orientasi dakwah bukan merebut kekuasaan. Orientasi dakwah adalah ngejak manusia nyembah Allah, tok itu loh, itu orientasi dari dakwah. Bukan partai ini, bukan partai itu, bukan. Oke ya, sesudah itu Abdul Walid nih sudah mendengarkan dari A sampai Z dari Rasulullah, dia pulang. Pulang ke mana kira-kira? Bukan ke rumahnya, ke majelis yang dia pamitan tadi itu. Jelas ya? Di tengah perjalanan ke tempat berkumpulnya kafir Quraisy sebelum dia berangkat tadi kan dari kafir Quraisy. Waktu pulang Abu Jahal ngomong sama teman-temannya, "Syuf, lihatan orang ini. Berangkatnya semangat. Lihat pulang-pulang wajahnya ketika berangkat beda dengan wajah ketika pulang. Coba nanti dengarkan omongannya kayak apa ini." Sudah diduga sama Abu Jahal. Berangkatnya semangat, pulang-pulang wajahnya beda. Paham enggak maksudnya? Karena tahu sebenarnya dia itu hatinya tahu Muhammad itu benar. Saya sampai ditanya sama Abu Jahal dan teman-temannya, "Ya Abul Walid, ma wara'aka ya Abul Walid? Ada apa di belakangmu wahai Abul Walid? Bagaimana jawabannya Muhammad dan bagaimana hasil lobimu? Apakah Muhammad mau menghentikan dakwah sallallahu alaihi wasallam?" Qal, dengarkan. "Wara'i anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qad." Di belakangku tadi aku mendengarkan ucapan, wallahi aku tidak pernah mendengarkan ucapan yang seperti itu hebatnya. "Wa hallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziru." Hei saudara-saudara Quraisy, kalau aku boleh berpendapat, izinkan aku berpendapat. Silakan. Kata Abdul Walid Utbah bin Rabi'ah, "Kalau saya boleh berpendapat, sudahlah. Biarkan Muhammad ini, sudah enggak usah kita pusing-pusing ngurusi Muhammad ini. Sudah kita enggak usah mikirin Muhammad lagi. Kalau Muhammad ini ternyata bukan nabi, kita enggak usah khawatir. Nanti juga dia akan dibunuh oleh suku-suku Arab yang lain. Enggak usah kita yang bunuh dia. Paham enggak? Nanti pasti akan dibunuh sama suku-suku Arab yang lain. Tetapi jika dia ini benar-benar nabi, loh, yang untung kan kita juga sama Quraisy. Kalau dia itu benar-benar nabi, kita bangga orang Quraisy punya nabi, suku-suku lain enggak punya nabi. Cari Abu Jahal, wallah kena sihirnya Muhammad. Udin tenteni ternyata ngomong ini. Kata siapa tadi? Kata Abu Jahal, saharaka Muhammad, wallah kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Makanya wajahmu berbeda sekarang. Kamu kena sihirnya Muhammad. Padahal sebenarnya masuk akal enggak omongan itu? Masuk akal itu benar. Abu Walid itu benar itu omongannya itu. Cerdas sebenarnya. Ya. Kata dia, hadza ra'yi, ini cuma pendapatku. Fasna'u ma badalaku, ya sudah terserah kalian. Kalau saya seperti itu, sudah biarkan Muhammad di dakwah sak kapoke terserah. Nanti ujung-ujungnya juga dia itu kalau nabi palsu pasti dibunuh sama suku yang lain. Kita enggak usah repot-repot ngurusi dia. Tapi bisa jadi dia itu nabi loh. Dan kalau dia itu nabi, yang banggakan kita juga orang Quraisy. Dia itu adalah, kita tahu sendiri dulu adalah kita cintai, kita sayangi. Kita tahu masa lalunya. Kalau benar-benar nabi, yang untung kita juga orang Quraisy. Tinggi namanya di depan di orang Aden. Kenyataannya demikian. Quraisy disebutkan dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy. Dan Quraisy kata nabi, al-aimatu min Quraisy. Benar omongannya Al-Walid ini benar sebenarnya. Seandainya mereka mau di awal sudah Islam, Quraisy kedudukannya semakin apa? Tinggi. Yang diomongkan Abu Walid ini benar sebenarnya. Ya. Sampai di sini, insya Allah besok akan kita jelaskan. Ah, besok ini karena nggak berhasil ini nggak berhasil itu, kehabisan ide. Akhirnya mereka berusaha ingin tahu tentang Islam dengan cara berangkat ke orang Yahudi. Karena orang kafir Quraisy itu tahu orang Yahudi itu kan punya kitab, ngerti berita langit gitu loh, ingin mengkonfrontir. Ya, padahal dia kan enggak senang sama penyembah samawi apa agama samawi. Orang kafir Quraisy enggak senang sama agama samawi, senangnya sama agama kayak Majusi kayak gitu. Tapi karena kepepet pengin tahu, mau belajar langsung dari Islam kan malu. Belajarnya lewat orang Yahudi. Belajar Islam gimana sih Muhammad menurut orang Yahudi? Dan ini juga dalil bahwa sebenarnya orang Yahudi itu apa? Tahu bahwa Rasulullah itu apa? Nabi. Bagaimana pertemuan kafir Quraisy sama orang Yahudi? Besok akan kita terangkan insyaallah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Fadhol. Tadi disampaikan bahwa Fatimah menutupi Usha. Begitu pun dengan Umar bin Khattab melihat Usha itu. Apakah ada riwayat bahwa pada saat itu Usha itu betulnya bagaimana? Umar pada waktu itu disembunyikan, enggak lihat. Umar enggak ngelihat karena ditutupi sama. Apakah Mus'haf sudah ada? Itu pertanyaannya. Ya mungkin, tapi kan ada tidak terbukukan jadi satu. Ada yang di apa namanya? Daun-daun, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit. Di kulit lewat kulit mesti kasih tulisan. Jadi situ kitab ya tidak seperti bayangan kita kitab seperti kayak gini. Kitab itu dari bahasa Arab yang artinya kata bayak tubuh tulisan. Kitab ini sesuatu yang di tulis. Nggih. Okay. Apakah ada riwayat yang ditutupin oleh Fatimah dan dibaca oleh Umar bin Khattab itu berupa apa Mas? Pertama, riwayat ini sendiri masih di apa? Perselisihkan, Mbak. Riwayat yang ini loh ya. Tadi kan saya katakan saya kasih syarat bahwa para ulama ada yang mentaifkan. Itu pertama, ya. Tapi di situ ya kita karena ini riwayat ya kita pahami berdasarkan dohirnya saja. Dohirnya intinya mushaf ditutupi ya kita yakini seperti itu. Kitab seperti itu. Adapun bagaimananya wallahualam kita belum tahu. Tapi mulai pengumpulan Al-Qur'an itu di zamannya Abu Bakar Siddiq. Ketika para sahabat ya mushaf jadi satu. Enggak, Umar Abu Bakar. Pertama Abu Bakar karena banyak orang-orang yang mati syahid, para penghafal Al-Qur'an banyak yang terbunuh. Maka Umar usul, tolong wahai khalifahnya Rasulullah, segera dikumpulkan jadi satu. Khawatir orang-orang yang di hatinya ini masih ada apalan Quran banyak yang habis karena terbunuh dalam jihad fisabilillah. Karena mumpung masih banyak penghafal Quran dijadikan satu. Pertama Abu Bakar enggak mau, bagaimana aku melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi? Tapi ini penting, akhirnya mau Abu Bakar. Setelah itu datang ke Zaid bin Tsabit. Hei Zaid bin, kenapa Al-Qur'an Zaid bin Tsabit? Ahli Qur'annya sahabat. Wahai Zaid bin Tsabit, tolong Al-Qur'an ditulis jadi satu. Kata Zaid bin Tsabit, perhatikan. Kata Zaid bin Tsabit, wallahi seandainya aku disuruh memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada menulis Al-Quran. Bagaimana aku menulis apa yang tidak ditulis oleh siapa? yang tidak dikumpulkan oleh siapa? Rasulullah. Akhirnya terus dipahamkan sama Abu Bakar, setuju. Itu namanya pembukuan pertama. Pembukuan kedua, Pak, di zamannya siapa? Utsman bin Affan, ketika banyak terjadi perselisihan apa? Bacaan. Akhirnya dikumpulkan zaman Utsman, semua mushaf dibakar sama Utsman bin Affan, dijadikan satu, ditulis ulang beberapa mushaf, dikirim ke Kufah, dikirim ke negeri ini, dikirim ke ini sebagai versi induk gitu loh, nanti boleh dikopi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya. Kita ketahui ya sebatas zahirnya aja ya, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Sudah ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.